Nigga! Nigga! Sinanyamu. Isingekuwa ndoto bila kushare na dino nangu wote unaokea tanchi na ngumi mtu tatu na kumi tadi ubabu mchuzo rafika wa 25 kwa sisi toka mtengu wa toto fisi toka sina vyangu na nangu situ kupisi spizi kata wanangu kwa kuofia polisi miya mada dem silence mana mana tuko bichi wanangu si madangwe watu baki diri za mazapi tukakapi kwa nini nisi rapi tupati shangwe nikipata mani tukamangi Sina jambo, wanangu wa kukona walisembe la dona vitu fana na choma ati si hatunaga wengi flagi laki swazi labo lete zengwe kwani si hatunaga wengi shika hela nyingi ndo tuone changes mina deal na wanangwe na kisha na wanangwe za kama sina vyangu chozi leto za kipambe wanangu si madangwe watu baki diri za mazapi tukakapi kwanini nisi rapi tupati shangwe nikipata mani tukamangi Sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo,